Qauluhu wa in faqada tar wa in faqada tartib. Ini faqada apa faqida bacanya? Yufidu fi man fatahu dhuhr wal asru bi udrin wal maghrib wal isya'u bi ghairi udrin. Wujub taqdimil akhiraini alaihima wa huwa mukhalifun lima masya alaihi ramli min istihbabi taqdimil awal fal awal mutlaqan. Jadi kalimat wa in faqada tartib ini lanjutan dari tadi ya. Seorang yang memiliki tanggungan sholat duhur dan asar dan memiliki sholat tanggungan sholat duhur dan asar, keduanya ini udhur ya, kemudian maghrib dan isya tanpa udhur, maka menurut penjelasan di Fathul Mu'in harus mendahulukan maghrib dan isya ya. Tapi hal ini berbeda dengan pendapat Ar-Romli. Ar-Romli tetap mensunahkan mendahulukan sholat yang lebih dahulu qadha, yaitu dalam contoh tadi duhur dan asar. Qauluhu li'annahu sunnah wal badar wajib. Alasannya, alasan harus mendahulukan sholat yang ditinggalkan tanpa udzur, alasannya adalah tartib itu sunnah ya, tartib itu sunnah, sedangkan bergegas itu wajib. Bergegas itu wajib, tartib itu sunnah. Ini pembahasannya ada orang yang punya dua tanggungan sholat, yang satu udzur, yang satu tidak udzur ya, yang satu udzur, yang satu tidak udzur. Tapi sholat yang lebih dahulu ditinggalkan itu sholat yang ada udzur, sholat yang ada udzur. Itu kan menurut Ibnu Hajar tadi harus mendahulukan sholat yang tidak ada udzur. Mengapa? Karena bergegas melakukan sholat yang tidak udzur itu hukumnya wajib. Sedangkan mengurutkan sholat yang lebih dahulu diqadha dulu itu adalah sunnah. Jadi perbandingannya antara wajib dan sunnah sehingga dimenangkan yang sunnah. Al-qa'ilu bistiba bihi mutlaqan yaqul at-tartibul matlub ya nufa la yunafil badar li'annahu mustaqil bil ibadah wa ghairu muqassir. Alasan dari pendapat yang mengatakan tetap disunahkan tartib adalah, ini Imam Romli ya, tartib atau berurutan, melakukan sholat secara berurutan sesuai waktunya itu dituntut oleh syariat. Dan tuntutan ini tidak menghalangi bergegas ya. Artinya seorang yang melakukan sholat qadha sholat yang ada udurnya dulu, itu dia tidak dikatakan tidak bergegas. Atau begini ya, contohnya tadi misalkan asar dan duhur, ada orang yang punya tanggungan asar dan duhur, yang duhur kodoknya udur, yang asar tidak udur ya. Itu menurut Romli kan tetap disunahkan mengkodok duhur dulu daripada asar ya. Alasan beliau mengurutkan duhur dan asar dilakukan duhur dulu itu dituntut oleh syariat ya, ada kesunahan. Kesunahan ini tidak menafikan, tidak menghilangkan bergegas melakukan sholat asar. Jadi kalau dalam contoh ini kan orang ini diharuskan bergegas melakukan sholat asar ya. Bukan berarti kalau dia melakukan sholat duhur dulu dia dikatakan tidak bergegas, bukan seperti itu. Jadi melakukan sholat duhur dulu itu tidak menghilangkan ia bergegas, tidak menghilangkan ia bergegas. Mengapa demikian? Karena walaupun dia tidak segera melakukan sholat asar, tapi yang menjadikan ia tidak bergegas itu adalah ibadah ya. Dia itu tidak bergegas bukan karena melakukan sesuatu yang cuma-cuma, tapi karena dia melakukan ibadah. Karena dia melakukan ibadah itu berarti walaupun sholat asarnya dilakukan setelah sholat duhur tetap dikatakan bergegas. Dan yang seperti ini tidak dianggap ceroboh ya. Kama ana taqdima ratibatil maghdiyatil qabliyah 'alaiha la yunafil badara. Badar apa bidar ya bacanya? La yunafil bidar al wajib. Hal ini seperti mendahulukan sunah rotibah qabliyah ya. Jadi ada orang yang punya tanggungan sholat sunnah ya, rotibah sholat sunnah qabliyah ya, sholat sunnah qabliyah itu dilakukan dahulu daripada melakukan sholat qadha. Ini juga sama. Qauluhu tambihun man mata ila akhirih. Dzakara syarihu hadzal mabhats fi babi shaumi bi absad mimma huna wa yahsunu an nadkuruhu huna ta'jilan lil fa'idah. Nah, ini sekarang membahas orang-orang yang meninggal dunia dan punya tanggungan ibadah ya, itu gimana itu? Gimana? Apakah harus diqadha oleh keluarga atau gimana, atau ataukah boleh gimana ya? Ya, jadi dalam bab, dalam pembahasan ini, di bab awal-awal ini hanya membahas sekilas saja. Nanti dalam bab puasa akan dijelaskan lebih panjang lagi. Dan di sini kitab I'anah ya, penulis kitab I'anah Syekh Abu Bakar Sato menjelaskan penjelasan Fathul Mu'in di bab puasa ya, karena agar bergegas supaya agar mendahulukan kefahaman. Takjil alil faedah itu gimana terjemahnya? Agar bergegas gimana ya? Pokoknya pembahasan ini tuh adanya di bab puasa supaya diketahui sekarang ya, supaya diketahui sekarang, tidak terlalu lama menunggu bab puasa, maka ya disebutkan sekarang. Wa nasu ibarati huna faedah man mata wa alaihi salatun falaqadu awal fidyah. Seorang yang meninggal dunia dan ia memiliki tanggungan sholat, maka tanggungan itu tidak bisa diqadha oleh keluarga dan tidak bisa pula ditebus menggunakan harta. Wa fi qaulin kajam'in mujtahidin annaha tuqdha anhu li khabaril Bukhari wa ghairihi. Menurut satu pendapat seperti pendapat golongan ulama yang mencapai derajat ijtihad, mengatakan sholat itu boleh diqadha karena ada khabar, karena ada hadis ya, ada hadis Bukhari dan yang lain. Wa min sama tarahu jam'un min a'immatina wa fa'ala bihi subqi an ba'di aqribihi. Oleh karena ada hadis itu, maka sekelompok ulama dari imam kita memilih pendapat yang kedua ini, memilih pendapat yang mengatakan salat itu boleh diqadha ya. Salat boleh diqadha. Maksudnya ada mayit yang punya tanggungan sholat, itu sholatnya boleh diqadha oleh keluarganya. Bahkan hal ini juga dilakukan oleh subuki ya, asubuki yang mengqadha sholat sebagian kerabatnya yang meninggal. Jadi pendapat ini tidak sekedar pendapat saja, tapi juga dilakukan oleh asubuki. Wa naqala Ibnu Burhan al-Qadim annahu yalzamul waliyah in khalafa tarikatan ayusalli anhu kasawmi. Kemudian Ibnu Burhan mengutip pendapat dari pendapat Imam Syafi'i, pendapat Qadim. Beliau mengatakan bahwa wali harus mengqadha sholat dari mayit yang memiliki tanggungan sholat ya, bila memang ia meninggalkan harta warisan. Hal ini sama seperti puasa ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal masih punya tanggungan puasa, itu keluarganya bisa mengqadha. Wa fi wajhin alaihi katsirun min ashabina annahu yud'imu an kulli salatin muddan. Ada satu pendapat ya, satu pendapat, dan pendapat ini diikuti oleh banyak dari ulama Syafi'iyah, mengatakan salat itu boleh diganti dengan memberi makan satu mud ya. Setiap satu salat itu diganti dengan memberi makan orang fakir miskin satu mud. Wa qala al-Muhib at-Tabari yusalli lil mayyit yasilu ya, yasilu lil mayyit kullu ibadatin tuf'al wajibatan au mandubah. Al-Muhib at-Tabari mengatakan bahwa semua ibadah yang dilakukan untuk mayit itu pahalanya bisa sampai kepada mayit. Ini maksudnya apa itu penjelasan untuk menolak kelompok sebelah ya. Kelompok sebelah, entah sebelah mana itu. Jadi semua ibadah yang dilakukan untuk mayit itu pahalanya bisa sampai ke mayit, baik ibadah yang dilakukan wajib atau sunnah. Wa fi syarhil muhtar li muallifihi madzhab ahli sunnah anal insan ayaj'ala thawab amalihi wa salatihi li ghairihi wa yasiluhu. Dalam syarah al-muhtar dijelaskan bahwa madzhab ahli sunnah mengatakan boleh bagi setiap manusia menjadikan pahala amal dan sholatnya untuk orang lain, dan pahala itu akan sampai. Jadi saya sholat ya, misalkan saya sholat, kemudian pahala sholat saya berikan kepada seseorang, itu bisa sampai ke sana, pahalanya bisa ditransfer. Jadi transfer pahala itu dalam ahlus sunnah itu bisa ya, bisa. Tidak hanya boleh, tapi bisa sampai ya.